Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صلى الله عليه وسلم كتاب الفرق مؤتة تلك كتاب تهذيب سيرة ابن هشام yaitu pasukan yang berjumlah 3.000 orang kaum muslimin menghadapi Romawi ditambah dengan berbagai macam negara-negara atau daerah-daerah yang di bawah kekuasaan Romawi berjumlah kurang lebih 10.000 orang atau 100.000 orang. Khonifina azakullahu muslimin yang saya hormati. Tetapi bagaimanapun juga mereka sudah berhadapan. Dan kalau sudah berhadapan hukumnya dalam syariat, tidak boleh mundur. Maka Abdullah bin Rawah memberikan kepada mereka semangat. Bahwa kita justru berangkat ini mengharapkan syahid. Kalau kita khawatir kita syahid, sesungguhnya kita khawatirkan adalah apa yang kita harapkan. Hanya saja secara hukum, Ibn Abbas pernah membahas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika menafsirkan surat Al-Anfal, bahwa kalau kalian memiliki 10 orang yang sabar mengalahkan 20 orang yang sabar, mengalahkan 20 orang-orang kafir. Kalau kalian berjumlah sekian akan mengalahkan sekian. Disebutkan pertama 1 banding 10. Kemudian ditakfif lagi, Al-an khaffafallahu ankum, diringankan atas kalian, kalau sekian dari kalian akan mengalahkan 2 kali lipat mereka. Ternyata dari ayat ini bisa diambil kesimpulan kalau jumlahnya 2 kali lipat masih harus jauh. Masih tidak boleh untuk menyatakan oh ini perhitungan kita kalau tidak bisa. Sebab ayatnya menyatakan demikian. Kalau 10 kali lipat. Awalnya dikatakan 10 kali lipat. Dan kalau memang 10 kali lipat masih ayat yang pertama Allah katakan kalian bisa mengalahkan 10 kali lipat mereka, maka ketika melihat musuh 10 kali lipat tidak boleh mundur. Itu maknanya. Khana bin na'azakullah, adapun yang dihadapi oleh pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya sekian. Bukan hanya 2 kali lipat. Tetapi 3.000 melawan 100.000. Khana bin na'azakullah, berapa kali lipat itu? Hah? 30 kali lipat. Khamilina azakumullah, sehingga kalaupun mereka misalnya seperti usulan pertama ya Rasulullah ini jumlahnya sekian, bagaimana kalau kita begini dan begitu? Ini dimaklumi. Dimaklumi. Baik, kita kembali kepada kisah yang dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah, riwayatnya, bahwa mereka akhirnya melawan jumlah yang demikian besarnya, sampai mereka berhasil merobek pasukan musuh. Ja'far ibn Abi Talib telah terbunuh, demikian pula Zaid ibn Harith telah terbunuh. Dan jangan dikira mereka terbunuh tanpa membunuh musuh. Mereka membunuh musuh sekian kali banyaknya. Bahkan ada salah seorang mereka yang ditebas oleh Ja'far ibn Abi Talib dan terbelah dua. Khunudin a'azakumullah. Qala ibn Ishaq rahimahullah. Falamma qutila Ja'far akhada Abdullah ibn Rawahah. ثم تقدم بها وهو على فرسه. Setelah terbunuh Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, akhadha Abdullah ibn Rawahah ar-raya, maka Abdullah ibn Rawahah mengambil bendera kepemimpinan. ثم تقدم بها وهو على فرسه, kemudian beliau maju berada di atas kudanya. فجعل يستنزل نفسه, maka mulailah dia memberikan semangat pada dirinya untuk turun perang, untuk maju. Ya taraddad ba'da taraddud thumma qala. Karena dia agak ragu, maka dia memberikan semangat pada dirinya, maka dia berbicara pada dirinya sendiri dengan syair. Untuk memberikan semangat pada dirinya. Aqsamtu ya nafsu latanzilannahu. Latanzilanna aw latukrahanna. Wahai jiwaku. Wahai diriku, majulah. Sungguh-sungguh hendaklah engkau maju, atau kalau tidak aku akan paksa engkau. Karena dia memiliki teredut dalam hatinya, sehingga dia paksa dirinya untuk berangkat. Inna ajlaban nas wa syaddur rannah mali araki takrahinal jannah. Manusia sudah berangkat dan mereka sudah memberikan suara-suara ramai, suara peperangan, suara riuh, suara jeritan-jeritan. Mali araki takrahinal jannah. Kenapa aku melihat engkau tidak suka jannah? Ya, ini engkau dalam artian nafsu dirinya. Mengapa aku melihat engkau, wahai diriku, tidak suka pada jannah? Qatalama qad kunti mutmainnah. Sudah panjang masa engkau dalam ketenteraman. Qatala maka kunti mutmainnah, engkau wahai jiwa sudah sekian lama dalam keadaan tenteram. Hal anti illa nutfatun fi jannah. Engkau wahai diriku tidak lain kecuali nutfah, tetesan air mani di tempat daging dan tulang. Alhamdulillah, engkau tidak ada apa-apanya. Ini mengatakan pada dirinya, engkau itu adalah nutfah. Engkau sudah sekian lama dalam keadaan tenteram, majulah sekarang ini. Kalau enggak, aku akan paksa. Juga beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, ya nafsu illa tuqtali tamuti. Wahai diriku, kalau engkau tidak terbunuh, engkau juga pasti akan mati. Hadha himamul maut qad saliti. Ini adalah tanda-tanda kematian, kamu sudah masuk di dalamnya. Wa ma tamannaiti faqad u'titi. Apa yang kau harapkan wahai diriku, wahai jiwaku, sudah diberi oleh Allah Taala. Ini apa yang diharapkan di dunia sudah dikasih. In taf'ali fi'lahu ma huditi. Kalau engkau melakukan keduanya, maka engkau akan mendapatkan bimbingan. Demikian beliau memantapkan dirinya agar tetap semangat. Thumma nazala, kemudian beliau turun, yakni maju. Falamma nazala atahu ibnu ammin lahu bi'arqin min lahm. Ketika mau berangkat, saudaranya, anak pamannya memberikan kepadanya daging. Arqin adalah daging masih nempel di tulangnya, diberikan kepadanya. Qala shudda bihadha sulbaka. Perkuat punggungmu dengan ini. Perkuatlah tulang punggungmu dengan ini, dengan daging ini. Fa innaka qad laqita fi ayyamika hadhihi ma laqit. Sungguh engkau telah menemui di hari-hari ini apa yang kau temui. Ini menunjukkan besarnya. Laqita ma laqit, engkau temui apa yang kau temui. Ini kau menemui berbagai macam keberatan-keberatan, kesusahan-kesusahan sekarang ini. Makan ini. Fa'akadahu min yadi. Maka diambillah daging tadi. Thumman tahasa minhu nahsatan. Kemudian gigit satu gigitan. Tiba-tiba mendengar al-hatmah finahiyatin nas. Mendengar keramaian manusia di sisi manusia. Faqala wa anti fid dunya. Ketika melihat mereka sudah ramai, perang berkecamuk kembali, dia masih makan daging, dia berkata pada dirinya, melanjutkan yang tadi, wa anti fid dunya, engkau masih dalam urusan dunia. Ini makan daging tadi urusan dunia. Anti fid dunya, engkau masih dalam urusan dunia. Kemudian dilepaskan dagingnya, kemudian berangkatlah dia. Akhadha sayfahu fataqaddam, mengambil pedangnya kemudian berangkat. Faqatala hatta qutil. Berperanglah beliau sampai terbunuhnya radhiyallahu taala anhu. Thumma akhadha ar-raya Tsabit bin Akram. Kemudian bendera diambil oleh Tsabit bin Akram, salah seorang saudara dari Bani Ajlan. Kemudian berkata, "Ya ma'syarul muslimin, istanihu 'ala rajulin minkum." Hendaklah kalian pilih seseorang dari kalian untuk membawa bendera ini. Karena disebut oleh Nabi tiga. Zaid bin Harithah, kalau terbunuh Ja'far bin Abi Thalib, kalau terbunuh Abdullah bin Rawaha. Tidak dibicarakan kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, siapa? Maka kata Thabit bin Akram, "Ya ma'syarul muslimin, istanihu 'ala rajulin minkum." Hendaklah kalian pilih seseorang dari kalangan kalian. Qalu anta, kata mereka. Mereka berkata, kamu kalau gitu. Qala ma ana bifa'il, aku tidak akan melakukannya. Ini aku tidak mau. Fattalaha an-nasu 'ala Khalid bin Walid, akhirnya mereka memilih Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, yang sudah masuk Islam sebelumnya. Imma di dalam Umratul Qadha atau sebelumnya. Falamma akhadha ar-rayah dafa'a al-qauma wa hasha bihim. Ketika mengambil bendera, maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dafa'al qawm, memukul mundur musuh. Kemudian hasya bihim, kemudian mengajak kaum untuk minggir ke tempat yang aman. Thumman haza wan hiza anhu. Ketika mundur ke tempat aman, ternyata mereka juga mundur. Hatta sarafa bin nas, sampai akhirnya mereka pergi. Maka kaum muslimin pun pergi. Demikian ringkasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun diriwayatkan secara detail bahwasanya Khalid bin Walid membagi menjadi dua pasukan. Pasukan memukul mundur musuh, sedangkan pasukan lain diperintahkan ketika nanti tengah-tengah berkecamuknya peperangan, hendaklah kalian pacu kuda-kuda kalian dan terbangkan debu-debu setinggi-tingginya datang dari kejauhan. Agar dikira datang bantuan. Maka ketika berkecamuk perang, tiba-tiba pasukan Romawi melihat dari kejauhan debu sudah naik lagi dan sekian pasukan datang berkuda, maka mereka berpikir ini pasukan muslimin bertambah lagi, padahal yang sekian saja sudah merepotkan, apalagi ditambah lagi. Maka mereka pun mundur. Ketika mundur, Khalid bin Walid tidak melawan, tidak mengejar, pulang, mengajak mereka untuk pulang. Demikian strateginya Khalid bin Walid yang dijuluki dengan Sayyifun min Suyufillah. Ikhwan bin A'azakullah kumusim yang sahramati. Ketika musibah, ketika musibah kaum muslimin di perang Mu'tah terjadi, Rasulullah SAW dalam keadaan duduk bersama para sahabatnya. Fima balagani, sesuai dengan apa yang sampai kepadaku, kata Ibn Ishaq, menceritakan. Persis ketika mereka berperang, Rasulullah bercerita. Secara langsung. Qala akhadha ar-rayah Zaid ibn Harithah. Sekarang ini bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah. Faqatala biha hatta qutil. Dia berperang sampai terbunuh. Thumma akhadha Ja'far. Sekarang bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berperang hingga terbunuh syahidan. Thumma samata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta taghayyarat wujuh al-ansar. Sampai muka-muka orang Ansar berubah. Kenapa? Karena saudaranya Abdul Rawaha dari kalangan Ansar. Dan mereka berpikir, pasti ada apa-apanya pada Abdul bin Rawaha. Maka berubah muka-muka mereka. وَظَنُّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بِنْ رَوَاحَ بَعْضُ مَا يَكْرَهُونَ. Mereka mengira, mereka menduga, bahwa pada Abdul bin Rawaha terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh mereka, maka mereka berubah mukanya. Sampai ketika terdiam Rasulullah SAW beberapa saat, kemudian melanjutkan ceritanya. Tsumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha. Kemudian diambil bendera oleh Abdullah ibn Rawaha. Faqatala biha hatta qutil. Maka berperanglah beliau sampai terbunuh. Khana ibn a'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Terdiamnya Rasulullah SAW adalah ketika Abdullah ibn Rawaha memaksa jiwanya untuk maju. Karena dia dalam keadaan masih ada sedikit taraddud, ada keraguan, maka dia paksa dirinya untuk berangkat. Ya nafsu, wahai jiwaku, berangkatlah, majulah. Sampai dikatakan kepada dirinya, in lam tuqtali tamuti, kalau kau tidak terbunuh, engkau akan mati. Sampai kemudian berangkat, saat itu Rasulullah SAW tersenyum dan menyampaikan kepada mereka, sekarang Abdullah bin Rawaha yang memegang bendera berperang dan beliau terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala thumma akhadaha Abdullah bin Rawaha faqatala biha hatta qutila shahidan. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda menceritakan tentang Abdullah bin Rawaha. Laqad rufi'u ilayya fil jannah. Sungguh telah dihadapkan kepadaku gambaran surga. Fi ma yaran na'im, seperti yang dilihat oleh seorang yang tidur. Ini seperti mimpi. Ala surur min dahabin, mereka semua, ini tiga sahabat tadi, semuanya dalam keadaan di dipan-dipan di dalam jannah, kasur-kasur dan ranjang dari emas. Faraitu fi sariri Abdullah ibn Rawaha izwiraran. Sedangkan aku melihat di ranjang emasnya Abdullah bin Rawaha ada sedikit bengkok. An sariri sahibai, berbeda dengan kasur atau dengan ranjang keduanya. Ini Ja'far dengan Zaid. Faqultu, aku katakan, amma hadha, karena apa ini? Kok berbeda? Kenapa tidak sama? Padahal mereka bertiga berperang, memimpin, dan semuanya syahid. Faqila li, maka disampaikan kepadaku, madaya wa taraddada. Adapun yang kedua-duanya, Zaid bin Harithah dengan Ja'far bin Abi Thalib, mabaya, mereka berangkat semuanya dengan tanpa ragu-ragu. Wa taraddada Abdullah ba'da taraddud. Sedangkan Abdullah bin Rawaha agak ragu-ragu sedikit. Tsumma mada, kemudian juga maju. Khairun a'azakumullah. Tetapi tetap ini justru kemuliaan Abdullah bin Rawaha karena Rasulullah SAW memberitakan berita gembira dengan jannah. Memberitakan berita gembira bahwa beliau melihat beliau di kasur-kasur, di ranjang-ranjang emas. Nah, adapun perbedaan tadi hanya sesuatu yang ada pada manusia, yang sifatnya manusiawi, dan seorang yang memaksa dirinya untuk suatu amalan saleh adalah seorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Seorang yang baca Quran lancar dapat pahala. Orang yang baca Quran sulit, terbata-bata, dia paksa, mendapat pahala lebih. Demikian pula mereka-mereka yang perang dalam keadaan memang sifatnya pemberani. Sedangkan seorang yang berperang dalam keadaan dia penakut. Tetapi dia paksa dirinya untuk berperang. Tentunya dia memiliki nilai yang lebih. Dikatakan, falamman sarafa Khalid bin Nasi akbala bihim qafilan. Ketika Khalid bin Walid melihat pasukan Romawi mundur, maka beliau pun memilih untuk pulang, memutuskan untuk pulang kalau beliau memimpin sekarang. Dan diriwayatkan Rasulullah SAW melanjutkan kisah tadi, menyebutnya dengan kalimat, dan sekarang bendera dipegang oleh Saifun min Suyufillah. Qanibirina azakumullah. Setelah menyebutkan tiga sampai Abdullah bin Rawaha, kemudian yang berikutnya dikatakan Saifun min Suyufillah. Dari sanalah Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifun min Suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali pulang, walamma danau minal Madinah talaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Ketika mendekat Madinah, maka mereka disambut oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah sallallahu dan kaum muslimin. Walaqiyahum as-sibyan yastajjun. Dan disambut pula oleh anak-anak. Anak-anak kecil juga ikut ramai. Yastadun. Yang yusri'una fil'adu. bersegera, berlarian anak-anak. Wa Rasulullah SAW mukbilun ma'al qawmi ala dabbah. Sedangkan Rasulullah SAW menuju ke pinggir kota untuk menyambut pasukan. Ala dabbah, di atas seekor kendaraan atau seekor unta. Faqala khudu sibyan fahmiluha, fahmiluhum wa'atuni ibn Ja'far. Kata Nabi, bawa itu anak-anak semua. Ini untuk menyambut, suruh dibawa anak-anaknya semua. Dan bawa kemari anaknya Ja'far ibn Abi Talib. Karena sekarang yatim. Anak dari seorang yang terbunuh syahid. Kemarikan, a'atuni ibn Ja'far. Fawutiya bi'abdillah ibn Ja'far. Maka diberikan kepadanya Abdullah bin Ja'far. Fa'akadahu fahamalahu baina yadaih. Maka diangkat, didudukkan di hadapan beliau. Radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Wa ja'ala an-nas yahthuna 'ala al-jaysh at-turab. Tetapi manusia melempari pasukan tersebut dengan pasir sambil berkata, ya furrar, ya furrar. Wahai orang-orang yang lari dari perang. Mereka sudah tahu dari Rasulullah SAW beritanya bahwa mereka dipimpin oleh Saif bin Sayyibillah dan kemudian mereka pulang. Dikatakan, ya furrar, kata mereka sambil melempari dengan pasir. Wahai orang-orang yang lari dari perang. Farartu fi sabilillah, kalian lari dari perang fi sabilillah. Fa yaqulu Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, laisu bil furrar, mereka bukan furrar. Mereka bukan orang-orang yang lari dari perang. Walakinnahumul qurrar, tetapi mereka adalah orang yang akan kembali nanti. Qurrar yukarrir maratan ukhra, mengulang peperangannya. Nanti akan kembali ke sana lagi. Insyaallah ta'ala. Ini khunudin a'azakullah yang kita katakan tadi. Kalau jumlahnya sampai sekian puluh kali lipat. Itu dalam keadaan dihitung dengan hitungan manusia. Tidak sanggup. Maka tidak mengapa untuk menyusun rencana kembali pada peperangan berikutnya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak tercela. Dan tidak disebut oleh Nabi sebagai firar. Dan hukum firar sangat berat. Wa man yulhim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Siapa yang lari dari perang bukan karena strategi perang, bukan karena pindah pasukan, maka sungguh faqad ba'a bighadabin minallahi, maka mereka kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tempatnya adalah neraka jahannam. Itu firam. Diancam dengan ancaman yang mengerikan, jahannam dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi pada Khalid bin Walid dan para sahabatnya dalam Mu'tah, dalam perang Mu'tah, sama sekali bukan furar. Ketika dikatakan oleh mereka dengan kalimat ya furar, Nabi membantah, laisu bil furar, lakinnahumul qurar. Mereka bukan orang yang lari dari perang, tapi mereka orang yang akan menyerang kembali nanti. Demikian aku ini na'azakallahu muslimin sarmati. Wa kana mimma bukiya bihi ashabu Mu'tah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul Hasan bin Thabit. Sedangkan apa yang merupakan sesuatu yang membuat mereka menangis adalah ucapan Hasan bin Thabit dalam syairnya yang menceritakan tentang mereka. Nah, dan sebagaimana biasanya namanya syair sulit diterjemahkan. Kita terjemahkan sebagainya saja. Qala ta'awwabani laylun bi Yathrib aksaru, berganti malam-malam di Yathrib. Yathrib itu Madinah. Malam aksar, malam yang paling menyulitkan. Wa hammun idza ma nawwama an-nas mushiru, satu harapan atau satu keinginan yang ketika mereka berupaya untuk menidurkan diri-diri mereka, tetap mushiru, tetap gak bisa tidur. Karena beratnya apa yang mereka hadapi. Lidikra habibin hayyajatli abratan. Karena ingat seorang yang dicintai. Hayyajatli abrah, yang menggerakkan air mata. Sehingga menetes. Safuhan wa asbabil bukai tadakkur. Safuhan, tebasan pedang. yakni ingat kekasih yang tertebas dengan pedang. Wasbabul buka'i tadakkur, sedangkan sebab tangisan adalah karena ingat kepada mereka. Ingat kepada Zaid bin Harithah, ingat kepada Ja'far bin Abi Thalib, ingat kepada Abdullah bin Rawaha, ingat kepada mereka-mereka yang terbunuh di sana. Bala, inna faqdanal habibi baliyah. Tentu, sesungguhnya kehilangan orang yang dicintai itu baliyah, musibah. Wa kam min karimin yubtala thumma yasbiru. Dan betapa banyak orang yang mulia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti ini. Wa yasbiru, dan dia sabar. Ra'aitu khiyaral muslimin tawaradu syu'uban wa khalafan ba'dahum yata'akhkharu. Aku lihat orang-orang pilihan kaum muslimin satu persatu tawaradu memasuki kematian syu'uban wa khalafan. Ada yang ketika menyerang, ada yang ketika diserang. Wa ba'dahum ta'akhkharu, sebagian lain masih tertunda mati. Sebagian orang-orang baik kaum muslimin terbunuh. Wala yub'idannallahu qatla tata'u bimu'tah minhum dul janahaini ja'faru. Maka tidak jauh, dan Allah tidak menjauhkan mereka-mereka yang terbunuh dan dengan berita-berita kematian mereka di mu'tah minhum dul janahaini ja'faru. Di antaranya adalah dul janahain yang memiliki dua sayap, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Wa Zaidun wa Abdullah hina tatayau. Demikian pula Zaid dan Abdullah ketika diberitakan kematian mereka. Jami'an, seluruhnya. Wa asbabil maniyati takhtir. Dan penyebab kematiannya terus berdatangan. Ghadatan madaw bil mu'minina yaquduhum ila al mauti maymun an-naqibah azharu. Agarru kadaw'il badri min ali Hashim Ubay. Ubayyun idha sima dhalamat mijsaru. Kemudian yang selanjutnya memuji keluarga Bani Hashim yang terbunuh di dalam perang Mu'tah. Di antaranya Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebutkan beberapa orang di sini, dan kemudian disebutkan keutamaan-keutamaan Bani Hashim yang mukminin. Nah, billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.